bagaikan yang jatuh di air kolam. Dia berenang kemana suka, enggan kembali. Dulu engkau yang meminta aku pergi, dulu engkau yang meminta putus cinta padaku. Kini kau datang bawa sejuta